Beliau baru berusia 18-19. Ya, ini ditangkap. Beliau itu sebenarnya mengajukan beberapa syarat untuk tunduk kepada Belanda yang syarat itu sangat berat untuk dipenuhi. Tapi ternyata demi mematahkan pengetahuan Pangeran Diponegoro, semua syarat itu dipenuhi. Beliau minta 1000 seragam pasukannya namanya pasukan Mustofin. Gitu ya, pasukan bergodo pinilih bahasa Jawanya itu, pasukan terpilih. Ini harus pakai sorban lengkap dengan berbagai berbagai atributnya. Beliau minta uang 10.000 ringgit. Beliau minta diberikan kuasa untuk merintah, minta pangkat tertinggi yang bisa diambil dalam militer. Kemudian beliau juga minta harus tetap pakai sorban, nggak boleh diminta untuk ganti dengan pakaian lain. Dalam pasukannya 1000 orang itu akhirnya dibuang ke Sumatera Barat untuk memerangi kaum Padri. Berperang dengan pasukannya Tuanku Imam Bonjol, begitu sadar ini saudara kita, beliau berbalik melawan Belanda lagi, membantu pasukan Padri, kemudian beliau dibuang ke Bengkulu. Bengkulu. Nah, maka gelar pasukan Diponegoro ini, Ustadz, semuanya meniru Janissari. Persis hierarki militernya persis Janissari Turki. Jadi pangkat tertinggi itu Ali Basyah, hanya ada 3 Ali Basyah di pasukan Diponegoro. Di bawahnya Ali Basyah atau Ali Pasha itu adalah Pasha atau Basah. Basah di bawah, iya, di bawah Pasha atau Basah itu ada Dullah, ada Angga Dullah gitu ya. Daulah dan lain sebagainya yang kemudian turun ke bawah. Nama kesatuan pasukannya ada yang Turkiyo, Turkish, ada yang Bulkiyo gitu ya. Jadi kesatuan resminya ada yang dari Bulgaristan, kemudian ada Arkio yang kemudian komandan-komandannya orang Arab gitu ya. Kemudian ada Borjo Mu'ah gitu ya. Ada kemudian berbagai macam kesatuan yang semuanya sesuai hierarkis militer Turki. Jadi ini yang jadi penelitiannya Dr. Saleh Asad Jamhari. Diponegoro ini bukan gaya militer Eropa, bukan gaya militer Jawa, Turki. Gaya militernya Turki. Jadi sangat-sangat Ottoman oriented. Ini lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro dilukis oleh seorang pelukis Belanda namanya Nicolaas Pineman. Nah, The Underwerping van Diponegoro aan Letnan Jenderal de Kock. Dia beri judul Penyerahan Pangeran Diponegoro kepada Jenderal de Kock. Jadi foto lukisan ini dianggap sangat politis karena di sini tampak Diponegoro seperti orang linglung dan frustasi. Ini pasukan beliau, kita bisa lihat seragamnya saat pakai sorban, pakai pakai rompi, kemudian pakai kain batiknya jadi selempang di bawah. Iya, ini sangat-sangat Turki. Ini juga. Ini pasukan beliau. Ini digambarkan seakan-akan ini dua pengikut beliau sangat terpukul dengan penyerahan ini. Nah, ini Jenderal de Kock dengan postur menang gitu ya, pose menang. Nah, Raden Saleh ini salah seorang pelukis Indonesia, pelukis Nusantara yang kemudian melukisnya tahun 1857. Ini membuat interpretasi baru atas penangkapan Pangeran Diponegoro. Di sini Pangeran Diponegoro tampak marah karena ditipu. Di sini ada istrinya tampak menangis karena kemudian suaminya ditipu. Ini istrinya. Ini ada pengikut-pengikut beliau yang kemudian bingung harus berbuat apa. Tapi kita lihat seragamnya sama, pakai sorban gitu semuanya seperti ini. Jadi Pangeran Diponegoro di Magelang itu beliau nulis dalam babatnya, sebenarnya kalau aku mau aku bisa membunuh jenderal ini. Tapi itu akan menjadi aib seorang mukmin yang membunuh orang yang sedang dalam perundingan. Gitu. Itu beliau tidak mau. Kalau kita ke Magelang kita bisa lihat kursi beliau itu lengan kanannya hancur. Jadi bekas beliau menahan amarah yang sangat itu belum menekan kursinya sampai kursi itu remuk gitu ya, lengan kursinya. Padahal kursi jati keras sekali, bekasnya kelihatan karena kemarahan beliau yang luar biasa. Jadi ditipu. Itu suasananya Idul Fitri Ustaz, tanggal 2 Syawal beliau ditangkap itu. Jadi ketika beliau ditanya, "Loh, saya itu kesini gitu ya, orang muda ketemu sama orang tua. Tradisi kami sebagai seorang muslim mengunjungi yang tua di Idul Fitri. Tapi Anda sudah berlaku culas kepada kami, justru kami ditangkap seperti ini." Ini kereta yang mengawal beliau dikawal oleh 500 husar, 500 kavaleri. Langsung beliau dimasukkan kereta, dibawa ke Semarang, dari Semarang dibawa ke Batavia, dari Batavia dibawa ke Manado, 3 tahun ditahan di Manado, ternyata ada khawatir ketemu dengan Kiai Mojo yang ada di Tondano, dipindahlah ke Makassar. Kemudian beliau sampai wafat di Makassar. Beliau itu umurnya total 70 tahun, tapi dari tahun 1830, berarti sekitar usia beliau 45 tahun, berarti 25 tahun usia beliau dihabiskan di tawanan dan pembuangan. Ini yang kemudian kita lihat di sini. Ini beliau ini simbol dari perlawanan seluruh Nusantara, karena ketika beliau berjuang maka seluruh unsur masyarakat Jawa itu terlibat, dari para ulama, santri, bangsawan-bangsawan. Itu ada sekitar 60% Pangeran Keraton Yogyakarta itu ikut berperang bersama Diponegoro. Dan kemudian sebagian gugur, salah satu yang paling dahsyat cerita gugurnya itu Pangeran Ngabei, gugurnya di Kulon Progo. Itu heroik sekali, ya, heroik sekali gugur beliau. Dan kehilangan Pangeran Ngabei ini yang kemudian membuat salah satunya Pangeran Diponegoro sangat-sangat shock gitu ya. Karena Pangeran Ngabei ini salah satu pejuang di sisi beliau yang paling gigih gitu. Ini makam beliau di Makassar, diresmikan oleh Bung Karno tahun 50. Ini Abdul Hamid Heru Cokro Amirul Mukminin Sayyidin Panatagama Khalifatullah. Iya. Kalau inskripsi di di stempelnya beliau bukan Amirul Mukminin, Kabirul Mukminin. Kabirul Mukminin. Dan ini bukan Khalifatullah, di inskripsi stempel beliau Khalifatu Rasulillah. Khalifatu Rasulillah. Jadi ini menunjukkan pemahaman keagamaan yang lebih baik daripada yang menggunakan gelar Khalifatullah. Khalifatullah. Ya, Sultan Abdul Hamid Heri Cokro Kabirul Mukminin Sayyidin Panatagama Khalifatu Rasulillahi Asani. Beliau menggunakan kata Asani karena Abdul Hamid I adalah Sultan Turki Utsmani pada saat beliau lahir. Jadi di belakang Asani. Khalifatu Rasulillah Asani. Iya. Tanah Jawi. Ada. Ya. Jadi beliau ini darah Nusantara berkumpul. Jadi ada nenek dari Madura, ada nenek buyut dari Bima dan Goa. Cari ternyata ibunya Sultan Abdul Qahir dari Bima, dari Goa. Dari gua Talu. Iya, jadi ini interpretasi yang berbeda terhadap satu peristiwa yang sama. Di sini lemes beliau, di sini beliau sangat murka. Baju dalaman beliau ini bergaris-garis yang bagus ini dijadikan inspirasi oleh Pak Fani untuk bikin koko seri Diponegoro di Fulad. Udah. Iya. Berarti memberi. Insyaallah. Nah, ini sorbannya Kiai Mojo ini yang paling rapi. Apa? Baju. Ini jenggot tusuk sate. Jenggotnya beliau tipis tapi panjang. Nah, Kiai Mojo ini di makamnya di Tondano ada inskripsi tertulis lahir 1764, wafat 1849. Ada kesalahan sedikit di situ. Yang lahir 1764 adalah Kiai Mojo Sepuh, bapak beliau. Ini beliau lebih muda dari Pangeran Diponegoro. Beliau baru lahir tahun 1792. Jadi Diponegoro 1785, ini lahir 1792. Maka ketika perang Diponegoro pecah, beliau baru umur 33 tahun. 8 ditambah 25, 33 tahun. Pangeran Diponegoro umur 40, Kiai Mojo umur 33 ketika perang Diponegoro pecah. Iya, ini umur 33. Seumur saya. Yang lebih muda lagi bawahnya, Pak. Ya, ini 15 tahun ketika jadi Panglima. 18 tahun ketika ditangkap. Kita umur 40 baru mau belajar naik kuda. Iya. Semua itu pun tuh update status. Sentot Prawiro Dirjo ini keturunan dari Ronggo Prawiro Sentiko. Ronggo Prawiro Sentiko itu Bupati Wedana Mancanegara Timur. Jadi provinsi Gubernur Jawa Timur pada masa Sultan Hamengkubuwono I. Nah, dia juga adalah kakak ipar dari Sultan Hamengkubuwono I. Jadi nasab mereka ketemu di situ. Nasab mereka ketemu di Sultan Hamengkubuwono I atasnya jadi tua. Nah, marga kakeknya Ronggo Prawiro Sentika itu namanya marganya Basyaiban. Jadi ini berdarah Arab. Nah, jadi Diponegoro juga dapat darah Arab dari nenek buyutnya juga sama itu. Di santri PMP ada yang Basyaiban. Ada dah? Oh, enggak perlu tahu. Nah, beliau ini makanya keturunannya di keturunannya Sentot itu kalau kita ketemu saya ketemu dengan Pak namanya Pak Eko di Inggris di London ada Dr. Handika Ramadan di UI dan sebagainya itu kemudian kalau sekarang ya bintang film ya Hamas Syahid itu keturunannya Sentot itu tinggi-tinggi orangnya keturunan Sentot itu tinggi-tinggi dari ibunya oke kita sambil jalan ya banyak-banyak hal kita bisa lihat ini jemparingan panahan Busur dan Nana, kalau beliau, okay. Ini blunderbus senapan-senapan yang dipergunakan oleh Laskar Pangeran Diponegoro. Ada isu kapal kapal berlabuh di pantai selatan Jawa mensuplai beliau dengan senjata. Dan ada isu keterlibatan Daulah Utsmaniyah di dalam perang Diponegoro sehingga disuplai dengan tentara dan pelatih perang itu. Iya, ini pedang-pedang Jawa yang biasa dipergunakan. Ini gagang-gagangnya berukir bagus-bagus, nah gitu. Maknanya? Secara umum, pasukan Jawa itu yang paling ditakuti Belanda yang bersenjata tombak. Jadi kehebatan pasukan Jawa memakai tombak itu dicatat oleh De Kok sebagai yang paling ahli memainkan tombak dari semua orang di seluruh tanah Nusantara. Itu orang Jawa. Mereka kalau sudah pegang tombak ngeri orang Jawa itu. Dan katanya orang Jawa itu tombaknya kadang-kadang orang desa bisa punya tombak dari mana? Mereka kerisnya itu setiap orang sebenarnya punya keris. Nah keris itu yang kemudian biasanya dipasang landian itu tiang tombak itu. Nah mereka di desa-desa keris itu dengan mudah bisa dipasang landian, dipasang untuk itu. Dan karena keris itu memang desainnya senjata tikam, nah bentuknya kan lengkung ke arah kiri. Jadi itu kalau ditusukkan pas jantung. Jadi keris itu kan tidak lurus begini, tapi bengkok ke kiri sedikit. Sehingga ketika ditusukkan tikam kena jantung, pas gitu. Yuk lanjut. Ini Pangeran Diponegoro itu pernah bertugas sebagai Wali Sultan Hamengkubuwono V. Nah, ketika beliau menjadi Wali Sultan Hamengkubuwono V, beliau memiliki kereta yang waktu itu dianggap paling indah dari dan paling nyaman dari semua kereta pangeran yang ada di Yogyakarta. Beliau itu pangeran paling kaya dari semua pangeran yang ada di Yogyakarta ketika itu. Ya, karena di bawah dalam Tegarjo ini ada 3.000 kepala keluarga yang menggarap lahan-lahan di sekitarnya. Pelayannya beliau di dalam Tegarjo itu 700 orang. Pelayannya beliau itu 700 orang. Yang ngurusin kuda aja 70. Cuma ngurusin kuda beliau aja ada 70 orang. Jadi kita bisa membayangkan apa yang beliau tinggalkan untuk jihad fisabilillah itu bukan sesuatu yang, oh dia pangeran miskin makanya terus mengobarkan perang. Enggak, beliau adalah pangeran paling kaya raya dan bahkan Hamengkubuwono IV itu, adiknya yang jadi sultan itu sangat iri pada kekayaan kakaknya. Kaya tapi enggak takut mati. Iya, itu yang terbiasa. Yang paling penting ini. Iya. Ini penafsiran terbaru. Apa itu? Sebagian azimat. Oh, iya. Wah ini penggemar. Ternyata jempol kayak juga dia. Bagus bagus, Tad. Ini ujungmu. Azimat. Jadi ada musuh internal yang sangat membenci Pangeran Diponegoro. Namanya Patih Danurjo IV. Padahal itu kawan santri, Ustaz. Kawan ketika di pesantren dengan Diponegoro. Nah, tahun 1814, Danurjo IV ini waktu itu menjabat sebagai Bupati Japan, Bupati Mojokerto. Oh, Japan, jadi Japanan. Ya, Japan itu. Jadi beliau jadi bupati di sana, wilayahnya Kesultanan Yogyakarta itu, Ustaz, waktu itu. Kemudian oleh Diponegoro direkomendasikan kepada ayahnya untuk menjadi Perdana Menteri Yogyakarta, jadi patih. Pengangkatan itu tentang semua orang. Kenapa? Sudah logatnya deso, Jawa Timuran, gitu ya. Dia punya darah Untung Suropati, pemberontak, gitu kan. Jadi tidak cocok jadi pejabat tinggi. Tapi di Diponegoro maksa ayahnya. Angkat dia kalau ayah cinta saya. Karena dia ini teman saya yang saya kenal, sangat kompeten, sangat hebat, sangat baik, sangat ini. Oke, diangkat. Nah, ketika diangkat, gitu ya, dia ini banyak dicibir oleh pejabat yang lain. Dan dia merasa terluka pada saat itu, sehingga Diponegoro selalu membelain dia, mendukung kebijakan-kebijakan dia, karena memang di awal ini orang cerdas, bagus, administrator ulung. Nah, tapi dia justru menyimpan luka itu. Kalaupun dia berprestasi, yang dipuji Diponegoro. Di bawah bayang-bayang. Dia hidup di bawah bayang-bayang ini justru jadi dendam yang sangat, sangat-sangat menyakitkan bagi dia. Jadi tipikal orang-orang terluka kemudian tidak mau mengakui bahwa Diponegoro lebih utama. Jadi seakan dia merasa semua hal yang dia lakukan ini kalau nggak didukung Diponegoro nggak akan sukses gitu. Nah inilah yang kemudian membuat dia terluka sampai ketika kemudian dia lebih berkuasa pada masa Hamengkubuwono IV, karena Hamengkubuwono meninggal, ayahnya Diponegoro meninggal, digantikan adiknya Hamengkubuwono IV, dia jadi mulai kelihatan rakus, tamak, kemudian melakukan berbagai kebijakan yang merugikan rakyat. Nah, puncaknya tahun 1822, pada waktu masa awal pemerintahan Sultan Hamengkubuwono V yang masih kecil, dan Diponegoro jadi wali sultan. Diponegoro dapat laporan setumpuk tentang pelanggaran-pelanggarannya Danurejo. Itu di ketika kemudian penghadapan, Danurejo disuruh turun dari kursi, kemudian di apa namanya, baca ini semuanya, apa ini, kemudian dijelaskan, tapi selalu membantah. Diponegoro nggak tahan, dia lepas selopnya, dia hantam wajah dan kepalanya Danurejo ini dengan selopnya bulak gitu sampai terkapar, dibelain sama kepala pengawal keraton namanya Wironegoro, ini ditendang sama Diponegoro sampai apa namanya terjungkal. Nah, dua orang ini akhirnya dendam kesumat pada Diponegoro, dan mereka bersumpah mereka akan habiskan hidupnya untuk menghancurkan Diponegoro. Jadi kemudian mereka berdua ini bekerja sama dengan Belanda untuk menghabisi Diponegoro. Ya, ini panjangnya itu 2-3 meter tombak orang Jawa itu. Jadi memang dari jarak jauh bisa dipakai untuk pukulkan ke kuda, kudanya perwira Belanda itu biasanya akan terkejut, takut. Kemudian ketika perwira ini begini, sedang berusaha mengendalikan kuda, saat itu ditusuk. Ini yang paling ditakuti Belanda ini tombak-tombak orang Jawa ini. Nah, ini keris. Keris ini memang senjata privat ya. Semua orang Jawa itu pakai keris pada zaman itu. Nah, keris ini melambangkan orang yang sedang gambarnya itu adalah orang yang sedang menaiki perahu. Gitu. Jadi orang yang sedang menaiki perahu. Ini adalah Safinatun Nuh. Siapa yang ikut safinahnya Nuh, dia selamat gitu. Hidup ini kan sedang mengarungi satu perjalanan gitu ya. Nah, keris ini sebenarnya senjata private. Dia digunakan membunuh lawan yang dekat dan terhormat. Maka bunuh dengan keris ini caranya begini, Sat. Peluk dulu, Sat. Cabut dari sini, Sat. Dari sebelah pinggang belakang nih, Sat. Terus tikam ke jantung. Nah, ya, ditunggu sampai arseniknya bekerja. Kan dia warangan itu arsenik sebenarnya, racun. Jadi dulu ada orang Jawa takut, wah itu kerisnya sakti, tergores saja mati. Itu matinya karena racun itu. Ya. Ini arsenik itu. Bukan klinik. Nah, tikam ketika kemudian sudah lemas, baru dibaringkan. Itulah cara membunuh paling beradab menurut orang Jawa. Jadi halus. Tidak. Ya, jarak dekat. Saya sampaikan perbedaannya. Ini keris, warangkannya gaya Yogyakarta, Ustaz. Ini Gayaman, gaya Yogyakarta. Ini Gayaman, gaya Surakarta. Ini gaya Surakarta, yang itu gaya Yogyakarta. Ini gaya Surakarta. Nah, bedanya gaya Jogja dengan gaya Solo, tahu? Nah, yang asli tradisi Mataram itu gaya Yogyakarta. Karena kakek buyutnya Pangeran Diponegoro, Sultan Hamengkubuwono I itu, dulu ketika pisah keraton Jogja dengan Solo, kan beliau berebut klaim mana yang sah sebagai pewaris Mataram. Nah, Sultan Hamengkubuwono I ini orang cerdas, dia bikin desain baru, keris baru, pakaian ala baru gitu ya. Terus berbagai perangkat aksesoris ala baru, kemudian dia bawa ke keponakannya namanya Pakubuwono III. Pakubuwono III lihat langsung terpesona. Wih, saya sangat paman menikah loh. Oh, mau monggo diambil saja gitu. Nah, terus paman bagaimana? Saya tak pakai yang lama saja. Nah, saya pakai yang lama saja ini klaim bahwa Solo itu hiasan inggal, kreasi baru, bid'ah. Yang asli, yang tradisi sesuai sunnah adalah yang di Yogyakarta gitu. Jadi beliau sultan yang sangat bijaksana, sangat cerdas. Ketika bermusuhan dengan Belanda juga begitu, sangat cerdas gitu. Nah ini keris-keris yang biasanya dipakai oleh orang Jawa. Ini gagang gaya Surakarta yang panjang begini, gagang gaya Yogyakarta yang pendek, yang kecil. Itu perbedaan utama yang bisa salah satunya, karena memang yang Solo itu didesain oleh HB1, warangkanya lekuknya dalam dan ininya besar, sehingga kalau ditarik lambat, kesentel. Sampai segitunya? Ya, jadi beliau bikin kalau ditarik ini tidak ergonomis, susah gitu. Nah, kalau yang Yogya seret bles lebih cepat, ya. Jadi ada ketika beliau Hamengkubuwono I bertahta di Yogyakarta itu ada kunjungannya gubernur Belanda namanya Jan Grief. Jan Grief ini di Solo disambut dengan sangat gegap gempita gitu, disambut dengan sangat seneng gitu, dengan suka cita. Begitu masuk Yogyakarta, masuk Mulyoboro itu, masuk Jalan Malihoboro itu, nah, beliau disambut defile pasukan Yogyakarta, semua mengarahkan senapannya ke arah keretanya. Semua meriam diarahkan ke keretanya, kemudian apa-apa tembak, blur. Itu Jan Grief-nya sudah begini, sudah siap mati gitu. Ternyata peluru kosong. Jadi teror dulu, masuk ke keraton, diajak salaman sama sultan sambil tersenyum ini. Gitu. Masuk ke keraton, dikasih jamuan makan, begitu jamuan makan, habis itu nonton rampokan macan. Pertarungan macan dengan kerbau. Nah, macannya itu mula-mula menang. Tapi lama-lama lemes, kemudian didesak sama kerbau, akhirnya ditanduk mati. Itu sebenarnya perlambang. Kamu Belanda itu orang liu, lambangnya kan singa Belanda. Itu karena di Jawa nggak ada singa, maka macan. Nah, orang Jawa itu memang kayak kerbau. Kalah dulu, tapi sabar. Sabar nunggu sana lemes, insya Allah akan kami hancurkan pada saat Anda lena. Gitu. Itu yang beliau lambangkan. Terus beliau jamu di Taman Sari. Taman Sari waktu itu masih perairan danau buatannya bagus sekali. Ketika malam-malam di Taman Sari tiba-tiba semua lampu dimatikan. Nah, dia ditinggalkan di sampannya sendirian. Sultan meloncat ke sampan lain, kemudian ada suara tembakan, ada suara apa serem-serem. Dia diteror di tengahan itu. Tiba-tiba lampu menyala lagi, sultan sudah di sampingnya. Tenang. Tadi ada masalah sudah saya selesaikan. Ayo gitu. Jadi terus diteror gitu. Jadi Jogja ini memang didirikan dengan semangat perlawanan. Kalau belum bisa ngalahin musuh, minimal dibikin selalu susah gitu. Ini mata tombak, Ustaz. Ini mata tombak kebanyakan. Kalau tombak secara sah semuanya Jogja. Karena pusaka Mataram yang tombak Kyai Ageng Plaret itu dipegang Jogja. Jadi dari itu kemudian dibikin turunan-turunannya dari Jogja. Ini juga mata tombak. Ini parang. Kalau yang itu Trisula juga mata tombak. Ini bisa jadi mata tombak. Yang bawah ini yang parang. Nah, ini yang menjebak di Diponegoro, Hendrik Markus de Kock. Ya. Ini penyerbuan. Ya. Ini set lukisan penyerbuan dalam Tegarejo. Ini penghancurannya ini, ya. Hancuran dalam Tegarejo. Ini tempat Pangeran Diponegoro lolos, jebolan ada di sini. Nah, makanya Perang Diponegoro ini salah satu yang menyisakan dendam Jogja Solonya parah juga adalah anggota penyerbuan dari 700 pasukan itu, Belanda yang menyerbu ke sini, 200 diantaranya adalah Legiun Mangkunegaran. Solo. Jadi itu dalam. Makanya ada luka-luka sejarah yang susah. Jadi saya kemarin baru dihubungi salah satu terah Pangeran Diponegoro ini, saya lagi ngobrol sama teman yang terah Mangkunegaran kok Pangeran Diponegoro itu menurut versi Mangkunegaran Syiah karena begini begini begini. Jadi fitnah itu sejak dulu fitnah itu untuk membenarkan keberpihakan keberpihakan. Oh. Ada satu bentuk tembang Jawa namanya Sekar Sinom. Nah, nama Pangeran Diponegoro ini dibikin satu tembang untuk menunjukkan apa namanya tekad beliau dalam mengusir penjajah. Dumadining terah utomo, artinya menjadinya satu garis nasab yang utama. Iman, ilmu, hamumpuni, semuanya bermula dari iman, ilmu, dan apa namanya kemampuan untuk berjuang. Paugeran den rumekso, berbagai aturan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga. Olah mring jati pribadi, senantiasa melakukan mujahadatun nafas, gitu ya. Kemudian nenulat piagam suci, senantiasa mengikuti apa yang tertulis di dalam apa ajaran-ajaran suci dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ikhlas ing makarti luhur, senantiasa ikhlas dalam berbuat hal-hal yang baik. Gegebenganyo topo broto, kesenangan beliau adalah berkhalwat untuk bertahan nuts, bertafakur. Ose ing tias den permati, bisikan hati nurani senantiasa beliau perhatikan. Rinorati tan pegat ing olah pujo, dalam siang maupun malam tidak pernah putus dari zikrullah dan beribadah. Oh, itu beliau. Iya. Iya, yang bikin. Ada pasaran itu lima, ada lima pasaran untuk menandai hari. Ini pas di ruangan di gedung ini kan? Iya. Tadi jauh ya dapat ini, bukan kami berduanya ini. Fokusnya di sini aja. Iya. Lukisan. Nanti di dalam ada lukisan besar juga. Kok bisa masuk ke dalam? Bisa. Bisa. Yuk. Itu oleh Pangeran Diponegoro dan oleh neneknya juga Ratu Ageng Tegarrejo. Di sisi kiri dan kanan ini ada apa namanya? Gandok-gandok dibikin tempat-tempat mukim. Di sini para santri dikumpulkan, orang-orang yang mau berangkat haji itu ngambil bekal di sini. Ambil bekal di sini, baik bekal ilmu bahkan bekal harta. Jadi Ratu Ageng Tegarrejo dan Pangeran Diponegoro itu kalau ada orang mau naik haji dikasih harta banyak untuk bekalnya. Jadi beliau selalu membiayai banyak orang untuk berhaji. Ketika mereka pulang juga mengajar di sini. Salah satu ulama besar yang mengajar di masjid beliau ini, masjid Pangeran Diponegoro Tegarrejo ini, namanya Kiai Taptoyani. Di tulisan dia disebut Taptoyani. Nah, mungkin Taftazani maksudnya, Taftazani. Dan beliau orang Minang. Jadi orang awak, guru salah satu gurunya di Ponegoro, Kiai Taptoyani ini orang Minang. Kalau Kiai Mojo, nama asli beliau adalah Muslim Muhammad Khalifah. Bapaknya namanya Imam Abdullah Arif. Jadi diperkirakan antara tahun 1806 sampai 1814 beliau bermukim di Mekah bersama ayahnya. Dan beliau adalah sahabat dari Syekh Dawud Al-Fatwani. Syekh Dawud Al-Fatwani adalah murid Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Itu. Nah, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani ini ulama yang sangat produktif, nulis banyak surat untuk menyemangati raja-raja Nusantara berjihad. Nah, termasuk yang surat yang paling indah yang beliau kirim itu untuk menyemangati adalah surat yang dikirim kepada Hamengkubuwono I di Yogyakarta. Dan surat ini dijadikan salah satu pusaka keraton, dari surat dari Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Kemudian sebagai gantinya Sultan Hamengkubuwono I itu ternyata Sultan Agung Hanyokerkusumo Raja Mataram tahun 1641 mendapatkan anugerah tanah di dekat Masjidil Haram. Itu disebut sebagai Wakaf Mataram. Nah, oleh Sultan Hamengkubuwono I dibangunlah Gedong Wakaf Mataram. Maka seluruh Gedong Wakaf Mataram itu kalau orang Jawa naik haji itu mukimnya di situ. Kalau orang Nusantara berhaji dan mau menuntut ilmu di Masjidil Haram itu di situ. Dan itu masih ada sampai zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan bermukim di Makkah itu beliau tinggalnya di Gedong Wakaf Mataram. Yang aneh memang setelah berdirinya negara Saudi, kita sudah kesulitan melacak di manakah lokasi Wakaf Mataram dan gedung Wakaf Mataram itu. Iya. Akan dilanjutkan oleh Syekh Abdus Somad. Iya. Kita lihat ke pendopo. Ini pohon adalah pohon sawo. Kalau dijajar-jajar maka ini kode. Jadi ketika Pangeran Diponegoro ditangkap tahun 1930, pengikutnya menyebar ke seluruh Jawa dan bahkan seluruh Nusantara. Di tempat-tempat mereka memulai dakwah, dan akan terlihat betapa luar biasanya dakwah Pangeran Diponegoro ini menyebar kemana-mana. Para laskar dan keturunannya ini mempunyai satu penanda. Mereka menanam pohon sawo di depan rumah jajar-jajar. Coba cek rumahnya kakek Buyut, kakek Canggah, kalau ada pohon sawo jajar-jajar, berarti kita satu front gitu ya. Kita satu simbol antar satu teman dengan yang lain mengenali dengan pohon sawo berjajar-jajar. Karena sawo tadi adalah sawu sufu vakum. Luruskan saf-saf kalian. Iya, sawo itu sawu sufu vakum. Luruskan saf-saf kalian. Karena satu lagi biasanya ditanam pohon sawo kecik, Manil Karakauki itu. Sawo kecik itu kenapa? Sarwo becik. Kalau Anda menantikan kedatangan pemimpin yang akan memimpin jihad lagi, Anda harus menanam kebaikan sarwo becik. Sawo kecik itu sarwo becik, serba baik kepada lingkungan. Itu kekuatan terbesarnya Pangeran Diponegoro itu kan dukungan rakyat. Beliau itu tahun 1829 bulan September sudah hampir tertangkap di pertempuran yang disebut sebagai pengepungan di Gowong, di dekat Selarong juga. Yuk. Itu setelah itu Jenderal De Kock mengumumkan hadiah 20 ribu gulden untuk kepala Diponegoro. Beliau itu tinggal berjihad. 20 ribu gulden sekarang. Nilai sekarang saya belum cek lagi ya. 20 ribu gulden itu saya kira itu berarti 1 dinar. Lebih. Berarti iya. 20 ribu dinar. 20 ribu golden itu trillion. Besar sekali. Yang jelas begini, 1000 kalinya 20 ribu golden itu sudah cukup untuk membangkrutkan Belanda. Kehilangan 1000 kalinya itu membangkrutkan kerajaan Belanda. 20 juta golden kas Belanda habis itu, Belgia jadi merdeka, gitu ya. Allah. Dan kemudian Belanda di Jawa ini hancur-hancuran, gitu. Nah, ini pendopo beliau, Pendopo Ageng Tegarjo. Lewat jalur yang baik. Ya, yuk. Yuk. Pangeran Diponegoro nyamplok pakai selop. Oh, reka adegannya harusnya di keraton. Itu di Bangsal Sri Manganti. Tapi insya Allah sedang saya tulis Ustaz riwayat tentang beliau. Mohon doanya mudah-mudahan selesai Maret ini. Insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan. Ini pendopo beliau. Nah, di sini biasanya. Nah, ini ukirannya salak. Yang tadi kita makan, Ustaz. Salak. Kenapa salak? Karena di sini tempat mencari ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Salak itu man salaka tariqan. Jadi tiap tempat beda-beda ukiran. Iya. Kalau ke masjid gede, saya tadi cerita sama Ustaz Abdul Somad, ada waluh untuk pagar. Karena pagarnya manusia dari api neraka itu adalah wallah, kul huwallahu ahad. Waluh. Nah, kalau di atas biasanya, ini ada nanas. Nanas ini pojok-pojok, ini nanas. Kenapa nanas? Kul a'udhu birobinnas. Kul a'udhu birobinnas. Kebanyakan nanti lunglungan seperti ini, pohon sulur-suluran satu sama lain, karena lunglungan itu wata'awanu albirri wataqwa. Tulung-tulungan. Lunglungan itu tulung-tulungan. Juga bermakna aslu hasabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinim bi'idni rabbiha. Kenapa itu. Nanas di atas? Nanas. Kenapa nanas di atas? Karena kita memohon perlindungan kepada Rabbnya manusia, ilahnya manusia, maliknya manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ah, itu atas pasti sulur-sulur tulung-tulungan, dan itu juga nunggak semi itu aslul hasabitun wa farmu hafiz sama. Ini sama kaligrafinya Allah di atas, Muhammad di bawah. Allah di atas, Muhammad di bawah, semua. Ini basicnya Mataram semua begitu. Kalau kita lihat keraton Yogyakarta semuanya begitu. Kalau kita lihat keraton Surakarta, sebagian, karena yang membangun keraton Surakarta itu adalah Sultan pertama Yogyakarta. Ketika masih jadi pangeran. Karena beliau membangunkan untuk kakaknya. Kakaknya Sunan Pakubuwono II. Ceritanya begini. Mataram itu bermulanya kan di kota gede. Mataram itu bermulanya di kota gede. Kota gede kemudian oleh Sultan Agung ibu kota dipindahkan karena sudah terlalu lamai, pindah ke Karta. Dari Karta ke Pleret. Nah, ibu kota terindah itu Pleret. Jadi diperkirakan ibu kota Pleret itu lebih indah dari Keraton Yogyakarta. Karena ada laut buatan, gitu ya, Segoro Yoso itu. Dikelilingi Segoro Yoso. Jadi dia kayak pulau di tengah gitu. Istananya indah sekali, Keraton Pleret itu. Kemudian Pleret diserbu Trunojoyo, hancur, pindah ke Kartasura. Kartasura tinggal ompaknya sekarang. Hilang keratonnya. Kemudian dari Kartasura pindah ke Surakarta. Nah, di Surakarta kemudian terjadi pemberontakan Pangeran Mangkubumi itu melawan Belanda dan melawan apa namanya pejabat-pejabat keraton yang terkooptasi Belanda. Maka terbelah jadi dua Kesultanan Mataram. Separuh Surakarta, separuh Yogyakarta. Yuk. Ini kayaknya repro. Kalau lukisan aslinya dibikin oleh Basuki Abdullah. Keris yang beliau pakai ini sekarang tersimpan di Wina, Austria. Ayo kita rebut kembali. Ayo kita rebut kembali. Jadi ini keris ini oleh De Kock dirampas sebagai bukti kekalahan di Ponegoro. Kemudian diserahkan kepada Raja Willem I dari Belanda. Oleh Raja Willem diberikan sebagai hadiah kepada Raja Prusia yang waktu itu berkedudukan. Kerajaan Prusia itu beribu kota di Vienna, di Austria. Makanya sampai ke sana. Iya, ini kerisnya Gayaman Yogyakarta. Itu ini dedernya dari kayu tayuman. Biasanya ini kayu timoho. Kemudian ini pendoknya bunton di Solorok begitu. Nah, kalau Keraton Yogyakarta ini punya kekhasan kalau bikin berbagai perangkat kan pakai apa namanya? Pakai perlambang. Nah, Sultan Hamengkubuwono itu paling suka ayat yang tadi pagi dibaca oleh Syekh Abdurrahman Al-Ausi. Satu. Beliau itu menunjukkan 8 asta 8 sifat raja itu dari sifat Ibadurrahman. Jadi salah satu sifat Ibadurrahman yang paling banyak diterjemahkan oleh beliau itu adalah wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama dan wa idza maru bil lagwi maru kirama. Itu keanggunan itu adalah ciri khas Yogyakarta. Maka biasanya di sini ukirannya apa namanya bulu-bulu merak, kemudian ini kayunya kayu gaharu. Kenapa Jogja itu suka kayu gaharu dan lukiran merak? Karena kayu gaharu itu makin dilukai makin wangi. Jadi seorang mukmin itu kalau makin dilukai, makin wangi. Makin dilukai, makin wangi. Makin meming. Kemudian merak. Merak itu kalau diganggu, bulunya dimegarkan. Merak itu kalau diganggu, bulunya dimegarkan. Dia menampakkan keindahannya, keanggunannya. Jadi kalau diganggu, itu dia menampakkan keindahannya. Makin gitu. Ditahir, makin banyak follower. Iya, itu gaharu. Gaharu itu begitu. Makin dilukai, makin wangi. Makin dilukai, makin wangi. Itu. Nah, curangnya Sultan Mangkubumi kan begitu. Itu, oh siang. Gelembuknya Sultan Mangkubumi, yang Solo itu dibikinkan kerisnya oleh beliau untuk keponakannya. Kayunya pakai kayu cendana. Kenapa kayu cendana? Pohon cendana itu parasit. Jadi akal-akalnya itu. Main itu. Heran, Masya Allah. Jazakulheran. Yuk, kita keluar lihat tembok yang dijebol Pangeran Diponegoro ketika beliau lolos. Ini pakaian beliau, salah satu lukisan paling jelas. Ah, nanti ada pakaian dari Full Heart, nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini kris beliau, ini ada selutnya, bagus sekali. Gayaman itu memang untuk dipakai perang. Jadi kalau warangka yang tadi seperti kapal penuh tadi, itu dipakai untuk seremonial. Tapi kalau untuk perang dipakai begini. Dan beliau memakai keris di depan, tandanya beliau ulama. Orang Jawa ini hanya membolehkan ulama pakai keris di depan. spesial karena ulama itu boleh membela diri, gitu ya. Ulama itu depan. Para ulama itu berharga, boleh membela diri langsung. Kalau bangsawan di belakang. Kalau sekarang ulama sekarang handphone, Samsung di depan, Apple di belakang. Jadi ada yang salah paham, mengira bahwa sorban ini apa namanya? Sorban ini dikiranya pakaian perang kok kayak gitu. Beliau pakai sorban ketika berperang untuk menunjukkan bahwa ini jihad suci. Jadi kan beliau tafsirnya Rasulullah itu pakai sorban, tapi kalau perang pakai helm. Gitu. Ada ustadz yang mengatakan begitu. Jadi nggak mungkin Pangeran Diponegoro itu berperang pakai sorban begituan. Enggak, beliau memang berperang dalam dengan memakai sorban dengan niat untuk menunjukkan ini perang suci gitu. Jadi sebenarnya bukan cuma Pangeran Diponegoro, sezaman dengan beliau nanti apalagi zaman sesudahnya semuanya pakai pakaian perang itu begini. Hatta Umar Mukhtar fi Libya. Iya, Pak. Ya. Nabi memakaikan sorban di kepala Sayyidina. Betul, betul. Masyaallah. Ala ra'sihi imamatun sauda. Masyaallah. Iya. Nah, Pangeran Diponegoro suka memakai sorban ini, ada beberapa kesalahan interpretasi, seakan putih, selalu putih. Padahal beliau warna kesukaan beliau itu kalau enggak hijau, hitam, putih, tiga itu. Hijau. Ya, ini hijau. Ini sesuai dengan apa namanya? Bahasa keraton Yogyakartanya itu ubel-ubel cinde. Nah, Sultan Agung itu pakainya ubel-ubel cinde. Hamengkubuwono I ketika jihad pakainya ubel-ubel cinde. Cinde itu hijau, Ustaz. Ubel-ubel itu imamah. Ubel-ubel cinde. Ubel-ubel cinde imamah. Tempat kemar. Ya, ukurannya memang seperti ini. Jadi Pangeran Diponegoro lokasinya memang di sini. Iya, beliau karena depan dan timur sudah dikepung habis oleh pasukan Belanda, satu-satunya yang masih terbuka untuk beliau keluar itu barat. Sehingga beliau bergerak ke barat dengan menjebol tembok ini. Kemudian di luar disambut oleh salah seorang pengurus kudanya. Jadi kandang kudanya itu di luar di situ, bukan di dalam. Nah, kemudian di naik kuda namanya Kiai Gentayu, kemudian beliau bergerak ke arah barat, ya. Di dalam sejarah itu ditulis oleh para penulis Belanda, Diponegoro itu ngejek kami ketika meloloskan diri. Jadi dia di atas kuda itu kayak nari, gitu, kayak nari tanda, gitu. Jadi beliau itu memang apa namanya, keterampilannya naik kuda dari semua pangeran Yogyakarta nggak ada yang menandingi. Iya, yang dijebol segini. Memang orangnya tinggi beliau itu. Coba kalau ke Magelang nanti sempatkan di museum. Apakah Residenan Magelang, tempat beliau ditangkap itu, ada jubah beliau kan tertinggal. Nah, jubah beliau yang tertinggal dibikin repronya, ukurannya persis sama, kita bisa nyoba make. Saya kleng serangan. Tinggi sekali beliau. Padahal beliau itu kalau di lukisan, kalau pakai jubah, kayaknya terangkat segini. Tapi kita make itu. Dan makam beliau yang di Makassar kan nisannya juga 2,5 meter. Gitu. Ya. Tunggu dulu, ini lebih pendek dari aslinya. Aslinya 3 meter tingginya tembok Tegarejo itu. Tapi juga untuk turhibu nabiyyi atullahi wa'atwakum. Ketika beliau jebol, kan nanti Belanda lihat, wah, gitu kan. Kekuatan fisik beliau itu luar biasa. Digini, burak gitu. Saya pakai HP. Kalau berdoser. Nah, di seberang dalam Tegarejo ini di dekat kali. Di dekat sungai itu ada pesanggrahan satu lagi namanya Selorjo. Nah, di situ Pangeran Diponegoro biasanya apa namanya? Durtahanut itu di bawah pohon kemuning. Alhamdulillah. Berkah. Oh, kalau ada waktu harusnya ke Selarong. Di Selarong itu pasca dari sini Pangeran Diponegoro pergi ke satu gua yang ada di Bantul namanya Gua Selarong. Disitulah markas beliau selama 1,5 tahun pertama jihad fisabilillah melawan Belanda. Kalau Taman Sari nggak perlu ya?